الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد، sebelum kita masuk ke bab yang baru ada istidrak pembahasan susulan tambahan untuk tempat yang pertama kita pelajari, yaitu larangan sholat di makbarah, di area perkuburan. Nah, setelah kita pelajari, ya kita merojak sedikit untuk mengingat kembali maklumat yang telah lewat, kemudian ditambahkan yang penting, ditambahkan, disusulkan. Setelah kita pelajari larangan sholat di perkuburan, misalkan hadis dari Sa'd al-Khudri, yang benar adalah mazhab Hanbali, satu pendapat dari Imam Ahmad, dan ini yang disebutkan oleh yang dikira dari Sa'di. Ini pula pendapat Ibn Hazm al-Bahiri, bahwa haram dan tidak sah. Ini yang masyhur di dalam Fuqaha Hanafi, yang merupakan mazhab Hanbali. Baik, dan dalilnya telah kita pelajari. Illat faqar, pengharamannya yang benar adalah karena hal itu. Sholat di perkuburan merupakan wasilah faktor kesyirikan, syirik besar, yaitu faktor wasilah yang akan menyeret kaum muslimin kepada penyembahan kuburan, itu syirik besar. Baik. Ya, tidak ada bedanya perkuburan itu baru dihuni satu kuburan atau lebih minimal satu kuburan. Karena dengan ada satu kuburan di perkuburan itu berarti resmi menjadi perkuburan. Baik, yang telah kita bahas adalah sholat di perkuburan tanpa masjid. Dan begitu. Kemudian juga telah kita bahas yang semakna dengan ini, masjid yang dibangun di atas kuburan. Masjid dibangun di atas kuburan, sehingga kuburannya ada dalam masjid. Bincang ini sudah kita lewati. Baik. Nah, sekarang tambahannya, yaitu apabila masjid dibangun di area perkuburan. Dibangun di area perkuburan, bangun masjid di area perkuburan, di antara kuburan-kuburan yang ada, yakni masjidnya di area perkuburan tetapi di antara kuburan-kuburan, yakni kuburan-kuburan yang ada di area perkuburan itu tidak masuk di masjid, hanya berada di sekitarnya, di sekelilingnya, karena masjid dibangun di antara kuburan-kuburan yang ada, dihindari, ya, kuburan tidak masuk ke masjid, tetapi dia di area perkuburan, di tengah-tengah perkuburan dibangun masjid. Jadi kita dapati masjid itu dikelilingi oleh kuburan. Nah, atau ada kuburannya ada di belakangnya, atau di samping kanannya, di samping kirinya, atau di bagian depan, di bagian arah kiblat. Tetapi semuanya di luar masjid, tetapi di tengah area perkuburan. Ini pada pandangan Fuqaha Hanabilah masuk dalam larangan. Jadi sholat di masjid itu berarti sholat di perkuburan. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, apabila masjid dibangun di area perkuburan, di antara kuburan-kuburan, hukumnya hukum perkuburan. Hukumnya hukum perkuburan. Hukum masjid itu adalah hukum perkuburan. Sebab masjid yang dibangun itu tidak terbebas dari keberadaannya di perkuburan. Tidak lepas. lepas dari posisinya di perkuburan. Meskipun sudah jadi masjid, ya, area itu, tanah itu sudah jadi masjid, namun dia tidak keluar dari area perkuburan, dia di tengah perkuburan. Jadi tidak terbebas dari keberadaannya di perkuburan. Jadi sholat di masjid itu sama dengan sholat di perkuburan. Nah, kemudian Ibnu Qudamah mengatakan Qatadah itu tabi'i. Qatadah Nabi Anas Sadusi. Dalam meriwayatkan bahwa Anas yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, di antara sahabat yang paling terakhir wafat di Basra. Anas radhiyallahu anhu melewati suatu perkuburan sementara orang-orang sedang membangun masjid di perkuburan itu. Maka Anas berkata kepada mereka, "Kana yukrahu an yubna masjidun fi wasatil qubur." Kana yukrahu adalah dibenci. Ingat kaidah yang diterangkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Di bahasa dan istilah bahwa kata yukrah, kata makruh, kariha yukrahu, pada bahasa Al-Quran dan As-Sunnah pada asalnya bermakna haram, maknanya dibenci, yani haram. Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Dalam surat Al-Isra telah Allah menyebutkan sekian perkara, ya, membunuh anak, membunuh mukmin muslim tanpa rasanya hak, berzina dan seterusnya, hal-hal yang haram, diakhiri dengan kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu kejelekannya di sisi Rabbmu adalah makruh. Maksudnya apa? Haram. Begitu pula pada bahasa salaf, penggunaan kata makruh di lisan salaf sama dengan bahasa dalam Al-Quran dan Sunnah, yakni pada asalnya adalah haram, kecuali ada qarina, indikator yang dijadikan sebagai dalil acuan yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan di situ adalah makruh pada istilah fuqaha yang datang belakangan. Bahwa makruh di situ maksudnya karohatut tanzih itu jika dikerjakan tidak mengapa, jika ditinggalkan karena Allah dapat pahala. Itu istilah usul fiqh yang berbeda dengan haram makruh, berkaitan dengan haram makruh. Itu istilah usul fiqh yang dibuat oleh ahli usul. Tetapi pada bahasa Al-Quran, Sunnah dan Salaf ada asalnya makruh artinya haram. Seperti pada yang disebutkan tadi, ini terangkan Ibnu Qayyim. Maksudnya, ingat selalu kaidah itu, jika mendapatkan kata makruh, kariha yukrahu dalam Al-Quran, Al-Sunnah, Hadis, dalam lisan-lisan salaf, ya, sahabat, tabi'in, tabi'in, termasuk ta'imah, kalau pada kalau Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, misalnya, jangan buru-buru pikirannya ke istilah sulfiqh makruh, yakni makruh karahat tanzih, yang berbeda dengan haram, ya. Ingat kaidah tadi, kembalikan ke asal maknanya, yaitu makruh haram. Jadi ketika kita mendapati Anas mengatakan kana yukrahu adalah dimakruhkan. Anas kalau mengatakan dimakruhkan, beliau sahabat. Dimakruhkan, yakni yang difahami oleh para sahabat, dimakruhkan. Ya, pada pemahaman para sahabat, dan para sahabat imma itu hanya di kalangan para sahabat sendiri, imma dimakruhkan maksudnya oleh Rasul atau setelah. Jadi di sini menunjukkan haram maksudnya, dibenci, ini haram. Maksudnya kaidah tadi adalah dimakruhkan ayyubna masjidun, dibangunnya masjid siwa katil kubur, di tengah kuburan. Nah, itu kata anak. Kata ada berdasarkan dari anak. Akhir ini yang disebutkan Ibnu Qudamah ini dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam Su'ad Al-Iman, dalam kitab Su'abul Iman. Nah, Al-Baihaqi dalam kitab Su'abul Iman dengan sanadnya sampai kepada Qudamah, sampai kepada anak, akhir yang kita dengar. Baik. Ibnu Taimiyah dalam Syarh Umdatul Ahkam menukil dari sahabatnya yakni fuqaha Hanabilah makna yang sudah kita dengar dari Ibnu Qudamah bahwa sahabat yakni fuqaha Hanabilah menyatakan tidak boleh sholat di masjid dan dibangun di atas perkuburan sama saja masjid itu memiliki dinding yang membatasinya dengan kuburan-kuburan yang ada atau masjid itu terbuka tanpa dinding pembatas. Tidak ada bedanya. Juga Ibnu Taimiyah pada halaman berikutnya dari Syarah Umdatul Ahkam mengatakan kata menukil dari sekelompok besar sahabatnya, yaitu sekelompok besar fuqaha Hanabilah mengatakan jika satu masjid dibangun di area perkuburan maka tidak sah sholat di masjid itu sama sekali. Karena masjid itu merupakan bagian dari area perkuburan. Berartinya, kemudian kata Ibnu Taimiyah menukil dari mereka. Apabila masjid lebih dulu dibangun, lalu area sekitarnya dijadikan perkuburan, boleh sholat di masjid itu kecuali jika perkuburan berada di arah kiblat masjid. Nah, ini yang telah kita bahas. Ini permasalahannya lain. Ini masjidnya duluan, baru kemudian area sekelilingnya sekitarnya dijadikan perkuburan. Tapi masjid duluan, jadi masjid dibangun bukan di atas perkuburan. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Jadi dibedakan. Yang kita bahas sekarang perkuburan, masjid dibangun di tengah perkuburan. Maka itu tidak lepas dari perkuburan. Tidak boleh sholat di masjid itu menurut mereka, karena sholat di masjid itu berarti sholat di perkuburan. Karena masjid itu dibangun di area perkuburan. Perkuburannya telah ada, kemudian dibangun masjid di tengah-tengah perkuburan. Nah, itu yang kita bahas sekarang ya, dipaham ya? Nah, sama dalam kitab Al-Insaf Al-Murdawi juga menyatakan hal yang sama, ya, dengan makna yang telah kita dengar dari Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah tadi. Dari simpulkan dari pelajaran kita, larangan sholat di area perkuburan haram dan tidak sah meliputi sholat di area perkuburan tanpa masjid. Yang kedua, sholat di area perkuburan yang ada masjidnya. Jadi masjid dibangun di area perkuburan. Perkuburan sudah ada. Ya, sudah ada satu kuburan minimal, kemudian dibangun masjid di area perkuburan itu. Di antara kuburan-kuburan yang ada, meskipun tidak ada kuburan dalam masjidnya. Tetapi masjid dibangun di area perkuburan. Sholat di masjid itu berarti sholat di area perkuburan. Gitu. Nah, ini pendapat Hanabilah. Seperti kita dengar, mungkin dari Ibnu Qudamah, dari Ibnu Taimiyah, dan dari Al-Insaf oleh Al-Muhdawi. Nah, adapun yang telah dibahas sebelumnya, tapi sudah disinggung, masjid dibangun duluan. Setelah itu, area halamannya, kelilingnya di tempat menguburkan mayat. Nah, tidak masalah, ya. Selama kuburan-kuburan itu di belakangnya ya, atau di kanan kirinya. Yang jadi masalah apabila di halaman bagian depan yaitu di arah kiblat. Di luar dinding masjid tapi di arah kiblat. Nah, sudah kita bahas ya. Yang tampak dari keterangan Ibnu Qayyim, maka dinding masjid sudah cukup sebagai pembatas. Dan Syekhuna Mukbil punya fatwa jelas dalam perkara ini. Dinding masjid sudah cukup sebagai pembatas. Yang itu sudah tidak dianggap sholat menghadap ke perkuburan atau menghadap ke kuburan. Tapi Hanabilah, fuqaha Hanabilah, sebagian fuqaha Hanabilah, seperti sudah kita dengar tadi, ya, itu masih dianggap sholat menghadap ke perkuburan atau ke kuburan. Dinding masjid tidak cukup. Dan itu tidak bahas. Ini kembali kita merujuk. Mereka mengatakan harus ada pembatas yang lain selain dinding masjid. Berarti untuk keluar dari ini khilaf ini bagaimana caranya? Menurut Hanabila, Ibu Hanabila, jadi masjid tidak cukup di masjid. Ya. Arang ini berada di sini, di luar dinding, kubur. Atau Syekh Mukbil mengatakan cukup jadi masjid sebagai pembatas sehingga sudah tidak dianggap sholat menghadap ke kuburan. Yang terpahami dari keterangan Ibn Uthaymin, dinding selain dinding kuburan. Dinding di masjid lebih cukup. Tapi sebagian Fuhana bila mengatakan tidak bisa. Harus ada dinding lain selain dinding masjid. Berarti harus dibinding lagi kuburan ini. Jadi harus ada dua dinding. Yakni dinding kuburan, tembok. Di tembok kuburan itu ya, membatas. Bukan dibangun kuburannya, bukan. Tapi di tembok. Pemisah antara kuburan dengan masjid. Di samping tembok pemisah, itu tembok pembatas kuburan, juga ada tembok masjid. Ini baru aman, ini baru bisa menurut mereka. Dengan itu pada pelajaran kita, dulu kita mengatakan dihindari sholat di masjid yang di bagian depannya di luar dinding ada kuburan, jika tidak ada tembok pembatas selain tembok masjid. Dihindari. Nah, dihindari. Karena sebagian ulama dalam hal ini ada sebagian fuqaha Hanabilah yang menganggap itu belum cukup. Nah, meskipun ada sebagian yang berfatwa sudah cukup, hindari ini yang terbaik. Baik. Berarti jika kita datang ke satu masjid, kemungkinan kita mendapati masjid itu dikelilingi oleh kuburan, atau minimal di bagian arah kiblat ada kuburan, berarti kita butuh tabayyun. Ini amal yang duluan. Masjid dulu kemudian dilakukan penguburan di sekitarnya. Atau ini asalnya area perkuburan, kemudian dibangun masjid di tengah-tengah perkuburan. Ya, tadi kan yang benar di sini, realitas adalah itu sebenarnya perkuburan, kemudian bangun masjid di tengah perkuburan, berarti masuk dalam kategori sholat di area perkuburan, dan itu tidak boleh, tidak sah. Nah, apabila realitasnya masjid duluan, kemudian ya dilakukan penguburan di sekelilingnya termasuk di bagian depannya, maka itu bukan sholat di area perkuburan, itu sholat di masjid. Tetapi yang jadi masalah ada kuburan di arah depannya, di arah kiblat, meskipun di luar dinding masjid. Karena sebagian ulama dalam hal ini fuqaha Hanabilah menganggap dinding masjid belum bisa belum cukup sebagai pembatas pemisah untuk masuk dalam larangan la tusallu ilal kubur, jangan sholat menghadap ke kuburan. Berarti hindari. Kemudian yang ketiga juga tadi ini sudah kita bahas, ada murojaah saja. Masjid ada kuburan di dalamnya. Nah, jika kuburan terlebih dahulu kemudian dibangun di masjid itu jelas masuk laknat. Haram dan tidak sah salat di situ. Ya. Apabila masjid lebih dulu kemudian dilakukan penguburan di dalamnya, ini udwan ala masjid. Ini permusuhan terhadap masjid. Karena masjid sudah ada dan itu tempat sholat, tapi dijadikan kuburan. Nah, sholat di masjid itu hukumnya boleh dan sah. Yang wajib dilakukan kuburan harus dikeluarkan, dibersihkan masjid dari kuburan, kan begitu. Beda dengan yang pertama kuburan, masjid dibangun di atas kuburan, masjidnya harus dihancurkan dan tidak sah sholat. Ada banyak ini. Kuburan yang harus dibongkar, keluarkan, bersihkan masjid dari kuburan, karena itu permusuhan terhadap masjid. Selama kuburan masih ada di situ, itu tetap masjid asalnya, maka tetap hukum masjid sah sholat di situ. Dengan syarat apa? Kuburan bukan, ketika sholat dalam masjid itu, jangan memposisikan kuburan di depan kita, daerah kiblat. Karena jika di depan kita, daerah kiblat, berarti sholat ada kuburan. Selama kuburannya di samping kanan kita atau di belakang, sholat di dalam masjid. Nah, sudah dinukil keterangan dari Ibnu Qayyim, dan juga ada tambahan kalian bisa catat fatwa-fatwa Ibnu Uthaymin dalam majmu' fatwa Ar-Rafa'i. Nah, boleh tiga seperti itu. Selesai pembahasannya. Nah, ini tambahan ini supaya lengkap, tidak menyisakan syubhat dan pertanyaan. Nah, dengan ini selesai, sekarang kita akan beralih ke pembahasan baru, yaitu bab sifat sholat. Nah, kalau Sa'di rahimahullah, yaqul babu sifat sholat, bab sifat sholat. Qala rahimahullah, yustahabdu an ya'tiya ilayha bisakinatin wa waqar. Mustahab hukumnya an ya'tiya ilayha, mendatangi sholat, yakni sholat berjamaah di masjid maksudnya, bisakinatin wa waqar, dengan sakinah, dengan tenang, dan waqar, dan wibawa. Fa idza dakhala al-masjid, kemudian idza apabila dakhala al-masjid, hendak masuk masjid. Dakhala fi al-madi. Al-madi berarti kan telah masuk. Tetapi apabila dimasuki roh, idza apabila. Idza. Nah. Itu idza adalah dhaf lima yustaqbal min az-zaman. Nah, dhaf zaman, ruang waktu yang memuat suatu tindakan yang akan datang. Seperti firman Allah Taala, "Faida qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim." Faida qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. Apabila kamu hendak baca Quran, maka ta'awudz dulu, baca a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bukan baca ta'awudz itu setelah selesai baca Quran. Setelah selesai baca Quran baru a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, kita ada. Nah, perintah Allah kepada Nabi Rasul dan itu yang diamalkan oleh Nabi, apabila mau baca Quran, hendak baca Quran, sebelum baca Quran, ta'udhu billahi minasyaitan rajim, kemudian baca Quran. Padahal lafadznya qara'ta fil madhi. Jadi bukan apabila telah baca, membaca Quran, tapi jika hendak, karena dimaksudi idza. Nah, sama dengan ini. Baik. Fa idza dakhala al-masjid, apabila hendak masuk masjid. Jadi bukan setelah masuk masjid baru baca zikir ini, doa ini, tapi ketika anda masuk masjid, qul bismillah, dia membaca bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, salawat wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfir li dhunubi, Allahumma gfir li dhunubi, ya Allah, ampuni untukku dosa-dosa. Waftah li abwaab rahmatik, dan bukakan untukku abwaab pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Nanti kita akan pelajari dalil zikir ini. Nah, hadis atau tidak. Nah, wa yuqaddimu rijlahul yumna wa yuqaddimu rijlahul yumna, dan yuqaddimu mendahulukan rijlahu, kakinya, al yumna yang kanan, lidukulil masjid, untuk masuk masjid. Wa yusra lil khuruj minhu, dan mendahulukan kaki kiri, lil khuruj minhu, untuk keluar dari masjid. Jadi masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Kebalikan dari masuk toilet. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Baik. Wa yaqulu hadha dzikri wa yaqulu hadha dzikra wa yaqulu hadha dzikra, dan mengucapkan, membaca dzikir ini ketika keluar, yakni. Nah. Ketika keluar kaki kiri dan membaca dzikir ini, dzikir yang sama, bismillahirrahmanirrahim. على رسول الله الصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي إلا أنه يقول هنا فجد يمن باجع يعني بدأني أمري بقين آخر جيكا مسجد مسجد باجع الله وفتح لي أبواب رحمتك maka yang ini bacanya yang dibaca وفتح لي أبواب فضلك dan bukakanlah untukku pintu-pintu ke utamamu, pintu-pintu karuniamu, pintu-pintu karuniamu. Baik. كما ورد في ذلك الحديث sebagaimana telah datang pada hadis itu alladhi rawahu Ahmad wa Ibnu Majah, yang dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kita akan ulas satu persatu insyaallah bi aunillah. Yang pertama, ya, jadi potongan matan ini akan kita pelajari pertama dari bab sifat salat, karena potongan matan, ya, beberapa perkara yang sudah kita baca ini kumpulan adat-adat mendatangi sholat sampai masuk masjid untuk sholat, kemudian ketika keluar. Jadi sebenarnya belum masuk ke sifat sholat itu sendiri yang diawali dengan menghadap kiblat, yang diawali dengan niat, ya, menghadap kiblat, takbiratul ihram, belum masuk tadi. Masih sebatas adab-adab mendatangi masjid. Nah, pada kitab-kitab ulama, kitab-kitab fikih, sebagai kitab-kitab fikih ini diberi judul dengan judul Adabul Masyi Ilal Masjid. Adabul Masyi Ilal Masjid. Adab-adab berjalan ke masjid mendatangi sholat. Baik. Yang pertama, berjalan dengan tenang dan berwibawa. Ustaz rahimahullah mengatakan apa? Yustahabbu ayyati ilahi bisakinatin wa waqar. Mustahab hukumnya mendatangi sholat dengan tenang dan wibawa. Artinya berjalan dengan tenang dan wibawa berarti tidak terburu-buru. Berjalan kencang, cepat, terburu-buru itu tidak tenang. Terburu-buru dan itu tidak wibawa. Nah, sementara ini hendak mendatangi sholat menghadap Allah Subhanahu wa Taala, maka adabnya adalah berjalan dengan tenang dan wibawa. Adab ini hukumnya mustahab. Sebagaimana kata Sa'di rahimahullah, mustahab sunnah, ini tidak wajib. Apabila seseorang melanggarnya tidak berdosa, tetapi dia kehilangan pahala. Adab berjalan dengan tenang dan wibawa mendatangi sholat. Di antara fuqaha Hanabila lainnya yang menyebutkan hal ini adalah Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni pada jilid 2 619. Nah, dan ini mazhab Ahmad. Ini mazhab Al-Imam Ahmad. Begitu pula kata fuqaha Syafi'iyah. Begitu pula kata fuqaha Syafi'iyah mengatakan mustahab mendatangi sholat dengan tenang dan wibawa, sebagaimana dalam kitab Al-Majmu', Majmu' Syarhil Muhadzab Al-Imam An-Nawawi pada juz 4. Nah, dalam satu sebuah pada bab salatul jamaah. Baik, dalil masalah ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Ada beberapa hadis, ya, di antaranya ini hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaq alaih. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Idza sami'tumul iqamah. Apabila kalian mendengar qamah di masjid, famshu ila shalah. Maka famshu ila shalah, berjalanlah ila shalah, menuju salat. Berjalanlah menuju salat. Terfahami dari sampai di sini terfahami. Ketika kita sudah mendengar azan masuk waktu, kan begitu. Kita berwudu, persiapan sholat. Jika ada rawatib qabliyah, sholat sunnah, rawatib qabliyah mendahului sholat wajib tersebut seperti sholat subuh, dua rakaat, rawatibnya qabliyah, atau sholat duhur, rawatibnya qabliyah 4 rakaat. Berakat salam, berakat salam yang sempurna. Yang ini empat rakaat. Asam ada hadis yang datang diperselisihkan, ada rawatib. Ya, sebelum asar Syekhuna Mukbir rahimahullah mendaifkan hadis itu. Kemudian maghrib, ya, rawatibnya tidak ada. Kemudian isya juga kemudian rapidnya tidak ada. Baik. Yang afdal, yang utama adalah sholat rawatib di rumah. Salat rawatib di rumah. Afdal salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Kata Rasulullah SAW, afdal salatul mar'i. Terutama-tama salat seseorang fi baiti di rumahnya illa al-maktubah. Kecuali salat wajib. Sudah kita lewat di hadis ini. Ketika Nabi SAW salat tarwih di masjid, kemudian beberapa sahabat bergabung hadis Anas bin Malik. Dan yang lainnya. Kemudian setelah hari ketiga, ketika Nabi mengetahui mereka berkumpul banyak, Nabi menyuruh mereka pulang dan menyabdakan hadis ini. Baik, jika seseorang ingin langsung berangkat setelah azan, la haraj. Ini mengapa? Tidak dosa. Nah, ingin datang ke masjid, ya, rawatibnya di masjid tidak masalah. Tetapi afdal pahalanya lebih besar jika rawatib di rumah. Baik. Jika mendengar qomat, boleh jadi setelah rawatib selesai kan berangkat ke masjid, tidak menunggu mendengar qomat kan begitu. Ya. Al-muhim berangkat ke masjid meskipun belum qomat, karena sudah selesai rawatib ke masjid. Atau tidak ada rawatib, kemudian berangkat ke masjid. Yang jelas ketika berangkat ke masjid, perintahnya apa? Qamsu ila salat. Maka berjalanlah menuju salat. Hanya saja mungkin bisa dipahami di sini. Ya. Jika seseorang berangkat ketika dia mendengar qomat baru berangkat, itu kan ada kekhawatiran. Ya, ada kekhawatiran apabila juga posisinya jauh, ada kekhawatiran terlambat, ketinggalan takbiratul ihram kan begitu bersama imam. Al-muhim hadisnya seperti itu, dia mendengar qomat dan maka berjalanlah kalian menuju salat. Wa alaikum bis-sakinati wal waqar. Wa alaikum dan wa'alaikum dan atas kalian. Nah, wa'alaikum dan atas kalian. Sudah kita dengar, tidak wajib ya. Ada mazhab Ahmad wa Hanabila dan mustahab. Kemudian mazhab Syafi'i, huwa Syafi'i, mazhab Syafi'i, mazhab mustahab. Jadi alaikum atas kalian ini, yang mustahab. Jadi kalian bisakinah wal-waqar, dengan berjalan tenang dan wibawa. Sakinah itu tenang, waqar wibawa. Dan ingat sebagai tambahan di sini, yakni seseorang maksudnya di sini khusyuk ya. Tenang, wibawa berarti khusyuk. Nah. Dan ingat zikir ketika berjalan ke masjid atau zikir, jadi baca. Allahumma ja'al fi qalbi nura fi lisani nura ajal fi sam'i nura fi basari nura. Dan seterusnya. Nah, ambil tadabbur. Memperhatikan kandungan makna zikir yang dibaca ketika berjalan ke masjid tadi. Dan itu hanya bisa jika tenang dan wibawa. Oh iya. Wala tusri'u. Dan jangan kalian terburu-buru. Berjalan cepat dengan terburu-buru. Menghilangkan ketenangan dan menghilangkan wibawa. Sekarang ini makruh. Wala tusri'u, jangan kalian berjalan dengan terburu-buru, yakni dimakruhkan. Nah, ini tidak haram, tidak berdosa, tapi kalau kan sesuatu yang makruh, yang tidak pantas, sebaiknya dihindari. Karena yang mustahab, dan itu tidak wajib dan mustahab, adalah tenang dan wibawa. Fama adraktum wasallu. Maka apa yang kalian adraktum, yang kalian dapatkan bersama imam, wasallu, maka sholatlah bersamanya. Tentunya diawali dengan takbiratul ihram. Jangan salah paham dengan hadis ini. Sebagian orang datang ke masjid, ya, mendapati imam sedang ruku atau sedang sujud dan seterusnya. Langsung begitu saja bergerak mengikuti imam tanpa takbiratul ihram, tidak sah salatnya. Karena takbiratul ihram adalah rukun pembuka. Sama adrakum fasallu, apa yang kalian dapatkan bersama imam, salatlah bersamanya. Maksudnya Ya, jika imam sedang sujud atau duduk antara dua sujud atau sedang tahiyat, jangan tunggu sampai dia berdiri. Sebagian orang berdiri, nunggu sampai imam berdiri. Ya, sekarang lama nunggu dengan sebentar setelah berdiri baru ikut bergabung. Hadis menunjukkan bergabung langsung dengan imam, bagaimana pun posisi imam, sedang rukuk kah, sedang iktidal kah, sedang sujud atau duduk, langsung bergabung di awal yang takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, Allahu Akbar. Ya, disunnahkan ketika kita bersama mengangkat tangan, mengangkat tangan ini sunnah. Ini sunnah. Takbiratul ihramnya dalam keadaan berdiri rukuk. Nah, ini salat wajib. Maka takbiratul ihram dalam keadaan berdiri wajib rukuk. Tidak sah jika ditinggalkan. Ada mengangkat tangan, ini mustahab. Baik. Setelah itu langsung bergerak mengikuti imam. Jika imam sedang rukuk, langsung rukuk bersamanya. Jika sedang sujud, langsung sujud bersamanya. Allahu Akbar, langsung terus sujud. Begitu kaitannya. Nah, ini yang lagi ada yang bersedekat begini menjadi imam. Sebagian orang tidak paham, kurang ilmu. Dia bertakbir orang imam sedang rukuk ini atau sujud. Allahu Akbar, bersedekat dulu dia. Setelah itu baru ruku bersama imam atau sujud. Berarti dia menyelisih imam. Imam ruku, dia malah bersedekah. Jadi hanya mengangkat tangan. Karena ini mustahab mengiringi takbiratul ihram. Ini selesai, langsung bergerak menuju gerakan imam disertai takbir. Allahu Akbar. Nah, wa ma fatakum fa atimmu, apa yang luput dari kalian atas kalian dari sholat bersama imam, fa'atimmu, maka sempurnakanlah setelah imam salam. Ini hukum masbuk. Jika in fa'atakum wa ma fa'atakum fa'atimmu wa fa'atakum idha fa'atakum raka'at fa'atimmu raka'at al-kursi. Jika luput atas kalian satu rakaat, berarti setelah imam salam naik berdiri tambah satu rakaat. Jika ketinggalan dari imam dua rakaat, berarti setelah imam salam berdiri selesaikan sendiri, tambahkan dua rakaat. Baik. Oleh karena itu, lada ilai isra. Alaysa hunaka da'in bil isra. Tidak ada di sana alasan untuk tergesa-gesa, terburu-buru, berlari, ya. Tidak tenang, tidak wibawa, mengejar sesuatu. Baik, lagi ribut di masjid. Nah, orang lagi sholat ini lari ribut, mau mengajar ruku bersama imam dan seterusnya. Menyelisihnya di sini. Baik. Sama terus mengatakan dia khawatir. Hadisnya mutlak. Nabi mengatakan apa yang kalian dapat bersama imam. Sholat bersama dia dan lewat. Dia sempurnakan sendiri. Masbuk. Nah, fikih hadis ini kata Nawawi dalam Al-Minhaj. Al-Minhaj itu syarah Muslim. Hadis ini mengandung hukum sangat disukai, sangat mustahab mendatangi sholat dengan berjalan tenang dan wibawa. Dan mengandung larangan mendatanginya dengan terburu-buru. Dan mengandung larangan mendatanginya dengan terburu-buru. Wala tusri'u. Famsu ila famsu ila salati wa alaikum bisakinah wal waqar. Ini anjuran yang sangat sangat disukai, sangat mustahab mendatangi dengan tenang itu. Walatul kriyau, dan jangan terburu-buru larangan mendatangi dengan terburu. Baik pada sholat Jumat maupun selainnya. Baik pada sholat Jumat maupun selainnya. Jangan salah paham mendengar ayat, menerapkan ayat, mengamalkan ayat dalam surat Al-Jum'ah. Wa idha nudiya lis salati fas'au ila zikrillah. Ada kata fas'au. Wa'idha nudia li sholati. Apabila telah dikumandangkan azan untuk menuju sholat. Jadi adanya dimaksud azan ketika imam sudah dimimbar. Nah. Fas'au ila zikrillah. Maka hendaknya kalian is'au. Bersegera menuju sholat. Bukan berarti perintah lari. Ya. Terburu-buru. Nah. Tetap tenang. Tadi tahu. Baik. Oleh karena itu disebutkan di sini baik pada antara sholat Jumat maupun selainnya. Pada sholat Jumat ada ayat fat'aw itu bukan maksudnya disuruh terburu-buru, maksudnya bersegera tapi tetap berdasarkan hadis tenang di bawah jalannya. Baik. Kata Nawawi baik pada sholat Jumat maupun selainnya. Khawatir luput takbiratul ihram bersama imam atau tidak? Khawatir luput takbiratul ihram bersama imam atau tidak? Tetap tenang dan di bawah. Jadi adanya kekhawatiran jika tidak bercepat-cepat, tidak terburu-buru, ya, luput takbiratul ihram bersama imam tidak bisa dijadikan alasan untuk kemudian lari terburu-buru atau sampai lari supaya bisa takbiratul ihram bersama imam. Ini jadi alasan. Jadi tetap tenang dan wibawa meskipun khawatir tidak bisa takbiratul ihram bersama imam. Yang sampai imam sudah baca Al-Fatihah. Ya, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam tidak bisa jadi alasan untuk menyelisih hadis ini. An-Nawawi menegaskan dalam Al-Majmu' bahwa inilah madhab Syafi'i. Setelah itu An-Nawawi berkata dalam Al-Majmu' Ibnu al-Mundhir menukil pendapat ini dari Zaid bin Thabit, sahabat. Anas bin Malik, sahabat. Ahmad. Imam Ahmad. Dan Abu Thawr. Dan Ibnu al-Mundhir memilih. Ibnu al-Mundhir memilih pendapat ini. Dia menukil dari dua sahabat, Zaid bin Thabit, Anas bin Malik, dari Imam Ahmad dan Abu Thawr. Kemudian Ibnu al-Mundhir memilih pendapat ini. Al-Abdari menukilnya dari jumhur ulama. Al-Abdari menukilnya dari jumhur ulama. Jadi ini mazhab jumhur. Mazhab Ahmad Hanabila, mazhab Syafi'iyah, jumhur ulama. Bahwa mustahab, tenang, wibawa, makruh, terburu-buru meskipun dengan alasan mengejar takbiratul ihram bersama. Khawatir jika tidak lari, tidak terburu-buru, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam tidak bisa jadi lagi. Jika itu dilakukan tetap makruh. Dengan demikian pendapat Ishaq bin Rahawai dan salah satu fuqaha Syafi'iyah yang berkunyahnya Abu Ishaq membolehkan berjalan cepat dengan terburu-buru untuk mengejar takbiratul ihram bersama imam jika khawatir luput. Mendapat itu lemah. Nah, ini menyisi jumhur. Ishaq bin Rahawai, imam ahli hadis, ahli fiqh, huwa alimu Khurasan. Ishaq bin Rahawai, alimu Khurasan. Orang alimnya Khurasan. Dan dia adalah Qarin Ahmad. Letingnya Ahmad. Seleting dengan alimun Ahmad. Teman belajarnya di Imam Ahmad. Nah. Kawannya di Imam Ahmad. Sering bersama Imam Ahmad. Belajar bersama Imam Ahmad. Naam Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai. Gurunya Imam Al-Bukhari. Ishaq bin Rahawai lah yang mengatakan kepada Imam Al-Bukhari agar Al-Imam Al-Bukhari mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dalam satu kitab sehingga Al-Imam Al-Bukhari menulis Sahih Al-Bukhari. Jadi yang menganjurkan memberi ide kepada Al-Imam Al-Bukhari agar sampai akhirnya dikatakan Sahih Al-Bukhari adalah Ishaq bin Rahawai. Gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Ishaq bin Rahawai ahli hadis dan disebutkan dalam sanad hadis bisa ditemukan dalam sanad Al-Imam Muslim. Kalian dengar tadi beliau adalah gurunya Al-Bukhari. Nah, juga gurunya Muslim. Nah, dan Muslim muridnya Al-Bukhari. Muslim muridnya Al-Bukhari, Bukhari muridnya Ishaq bin Rahawai. Dan Muslim dalam sanad dalam Sahih Muslim dalam sanadnya ada Ishaq bin Rahawai. Dalam sanad hadis ada Ishaq bin Rahawai, tapi kalian tidak akan menemukan nama Ishaq bin Rahawai. Haddatsana Ishaq bin Rahawai tidak ada. Yang ada adalah Ishaq bin Ibrahim. Ishaq bin Ibrahim. yaitu Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hanbali. Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hanbali Al-Marruzi Al-Marwazi. Itu ada Ishaq bin Rahawi. Jadi kalau antum baca Sahih Muslim misalkan, atau ada sanad selain itu, kalian dapat Ishaqana Ishaq bin Ibrahim. Ada tobaqoh ini tadi, anda sudah tahu tobaqohnya ya. Nah, tobaqoh di atasnya Al-Bukhari. Baik, di atasnya Muslim. Ya, tobaqohnya Ahmad. Baik. Itu Ishaq Ibrahim yang dimaksud siapa? Siapa Ishaq bin Ibrahim itu? Ishaq bin Rahawai. Katanya dengan Ahmad. Nah, dalam saat hadis yang disebut ada namanya adalah Ishaq bin Ibrahim. Lengkapnya Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad Al-Hanbali. Nah, dia Marwazi, dia alim Khorasan. Dalam kitab-kitab fikih, dalam pembahasan fikih, nukilan pendapat disebut hadza qaul Ishaq bin Rahawi. Ini pendapat Ishaq bin Rahawi dalam masalah fikih. Ishaq bin Rahawi yang masyhur. Dalam sanad Ishaq bin Ibrahim. Nah, Ishaq bin Rahawi berpendapat ijtihad beliau boleh terburu-buru, ya, berjalan cepat-cepat terburu-buru, ya, untuk mengejar takbiratul ihram bersama imam jika khawatir, ya, luput. Jika berjalan tenang di bawah sampai di masjid, imamnya sudah baca Al-Fatihah sudah, artinya tidak bisa berihram bersamanya. Nah, ingin mengejar imam mengatakan Allahu Akbar, dia juga bilang Allahu Akbar. Jadi bertakbir bersama imam. Artinya ini langsung salah imam maksudnya. Jika khawatir itu tidak dapat, jika tidak terburu-buru, tidak lari, boleh. Ini ijtihad Ishaq bin Rahawi. Difahami? Nah. Dan ada satu Ukhuwah Syafi'iyah yang membolehkan namanya Abu Ishaq yang tidak terjemuk, dan itu dibantah oleh An-Nawawi. Sampai An-Nawawi kalimatnya mengatakan, ya, kalimatnya mengatakan hadza dha'ifun jiddan, pendapat ini lemah sekali, wa munabidun lis-sunnah as-sahihah, dan ini melawan hadis yang sahih. Hadisnya jelas mengatakan قمشي إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا. حديثنا مطلق. Jika kembali ke qaidah usul fiqh, hadisnya mutlak, perintahnya mutlak. Tidak ada rincian di hadis kecuali jika khawatir ketinggalan takbiratul ihram. Mutlak perintah Nabi dan larangannya tidak boleh, ya, tidak boleh membatasi hadis dengan perkara tertentu keluar dari kemutlakannya tanpa dalil. Karena itu Ishaq bin Rahawi keliru. Nasi jumhur. Al-Albani rahimahullah dalam Al-Tamrul Mustaqab menegaskan yang benar dimakruhkan berjalan terburu-buru dalam mendatangi sholat karena khawatir ketinggalan takbiratul ihram atau tidak. Nah, jadi Al-Albani membenarkan Nawawi yang menegaskan jumhur dan menyerahkan Ishaq bin Rahawi. Jadi itu keliru. Ya subhanallah, adab ini banyak dilanggar oleh antum-antum yang kecil-kecil. Lari ya, bahkan dari masjid lari itu mengganggu sholat. Nah, ingat, kita sudah belajar sekarang. Nah, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Ilmu jika tidak diamalkan tidak ada gunanya. Nah, kata Ali bin Abi Thalib, yahtifu العمل العلم فإذا استجاب استقر وإن لم يستجب ارتحل. عمل ممنجم علم جيك لجاوة يعني علم ذو بعمل كان يحتب العمل بالعلم جيك لعمل كان هكا استقر العلم علم ذو أكن منتاب جيك تيدا مكا إلى انقرد. Nah, yang diantara cara ulama ahli hadis menghafal hadis, nah, kalau tidak salah wakil berjarah yang mengatakan Ubay yang lainnya. Kunna nasta'inu ala hadzal hadits bil 'amali bihi, adalah kami menolong diri kami untuk menghafal hadis dengan cara mengamalkannya. Amalkan ilmu itu dan ingat dalilnya, hadisnya. Nah, sehingga terhafalkan. Baik. Sebagian yang lainnya mengatakan man jaa ila al majlis, man jaa bi talab al, man jaa ila al masjid yatlub al ilm lil amal yanfa'uhu qalil al ilm. Barang siapa datang ke majlis menuntut ilmu lil amal dengan tujuan ingin beramal, maka ilmu bermanfaat baginya meskipun sedikit. Wa illa, jika tidak, maka ilmu yang banyak didengar, yang dihafalkan, dicatat, tapi tidak diamalkan, tidak ada manfaatnya. Meskipun itu perkara mustahab, jika dianggar makruh, itu butuh diamalkan. Tidak ada artinya mustahab dan makruh jika tidak diamalkan. Jadi teori saja. Meskipun mustahab, itu berpahala. Nah, itu kita belajar untuk mengetahui pintu-pintu keutamaan agar mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Zat al-ma'ad, bekal untuk hari depan kita di akhirat. Allah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.